Yuk kita santai-santai dulu yuk. Sudah ku katakan semua. Sudah ku jelaskan apa. Dari dahulu aku memang suka jalan dinding. Tak perlu kau tanyakan lagi mau kemana. Segala problema juga resikonya yang ku hadapi. Jangan rayu lagi, cuk mencoba jalan yang lain. Semua, this is my way, I love my way. Lagi, this is my way, I love my way. Coba jalan yang lain. Yo, this is my way, I love my way. This is my way, I love my Matur nuwun.